آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin jamaah pengaosan saking Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngelanjutaken pengaosan kula kali panjenengan kitab Irsyadul Ibad ingkang kemarin kala wingi tasih menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan kali Sayyidina Umar tentang rawi pun malaikat Jibril tenggene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan cara bertanya tentang apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, dan tentang asratus sa'ah, tanda-tanda akhir hari kiamat. Qala dawu sapa At-Tajussubki, Imam Tajussubki, al-islamu utawi sing diarani Islam iku a'malul jawarihi piro-piro kelakuane anggota badan. Wala yuktabaru lan ora dianggap, tidak dihiraukan, gak direken, gak diopai, illa ma'al imani kecuali sertane iman. Dados para hadirin, lek nikapan ono tiyang moco kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang dari Islam loh ya, orang ini belum Islam kok bisa membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari ngono dhewe ya iso maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lisane ngomong fasih. Terbiasa. Kok bisa? Karena sering kumpul ambek wong Islam. Apa terjadi kata? Sampai lek ndelok wong niku kumpulane wong Islam-Islam ana ngene pasar. Umpama ana wong Cina utawa wong Jawa utawa wong apa wong Kristen. Krana saking geleke kumpul ambek wong Islam, sing tuku wong Islam untuk meyakinkan dhewe kadang-kadang maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah Cina atau orang-orang yang mengatakan sekian ini banyak kata? Kadang-kadang muning ini, ya Allah, astagfirullah, ngoten. Kadang-kadang ngoten sering. Nggih, krana kumpul ambek wong Islam. Apakah bacaan-bacaan yang dibaca oleh duang Islam membaca itu bisa dikategorikan orang itu masuk Islam? Dereng. Kecuali lek ning ngomong la ilaha illallah maos asyhadu alla ilaha illallah niku wau disertai ambek mantepe iman, mantepe ati, mantepe pikir. Sing dorong dhek niku wau ngomong la ilaha illallah pancen teko atine. Duduk sekedar lisane tok tapi saatine sak kelakuane. Lah umpama ana wong nggih sembayang durung Islam niki. Onten tiang niku melok-melok sembayang, onten tok. Tapi dereng iman cuma belajar tok, apakah sembayangnya itu diterima mboten? Terus lek ne ana wong kafir utawa ana wong apa lek kepethuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa iku ta. Apakah juga cepat pahala? Mboten. Nggih. Yeah. Kelakuan-kelakuan Islam utawa bacaan-bacaan umat Islam itu baru diganjar kali Allah Subhanahu wa taala lek ne kapan kula kali sampean duwe iman. Ya. Wala yuktabaru illa ma'al iman. Bacaan-bacaan Islam utawa kelakuan-kelakuan Islam semuanya itu baru diterima dan mendapat pahala asal ono isi iman. Man amila salihan min dakarin au unsa. Sopo ae sing duwe kelakuan apik ahli nulung ya ahli sedako hormat nang gene wong gati nang gene wong amila solihan min dakarin baik yang mengerjakan orang perempuan au min dakarin orang-orang laki-laki au unsa atau orang perempuan wa huwa mukminun asal de'e niku dadi wong iman. Dorongan de'e nglakoni api iku mang krana nuruti perintahe Gusti Allah. Falanukhiyannahu hayatan thayyibah. Maka dengan kelakuan sing api didorong terasa iman ngetutno perintahe Gusti Allah. Allah bakal ngatur uripe niku wau urip sing enak. Iya. Yeah. Pikirane tentrem meskipun koyoke nyambut gaene sora dilakoni ringan. Kadang-kadang tiang niku uripe ketok enak nang di numpak motor tapi lek turu ngenteni ngombe pil. Onten ta onten? Lah iku termasuk sugih tapi gae gak enak. Ya. Yeah. Koncine turu enak, mari ngurus sembarang enak, ambilah so salihan. Lek kira-kira ana wong sugih gak iso turu, sing akeh sedekahe, aja ngombe pil. Ki ana sedako, sing ngaji-ngaji ki langsung ki ana dhuwit 50an, meneh turu enak kon. Iya. Yeah. Lawal iman sing dimaksud iman niku ya napa? Iman ngoten niku tasdikul kolbi oleh percayane pikir utawa ati. Ati iki mantep, pikiran mantep. Lek niki sing ngongkon Gusti Allah. Iman nang sapa? Ngene rukun iman niku wau. Wala yuktabaru lan ora direken, tidak dianggap iman. Wong iku aku mantep rek iki Gusti Allah. Illa ma'atalafudi bisyahadataini kecuali pengakuan kemantapan iman terhadap Allah. Ngomong Islam iku bener rek, ngoten. Ya, yeah. Sembayang iku dirasa-rasane tak delok wong sing sembayang ambek gak sembayang iku nek sembayang. Mantep deh. De'e ngono iku mang durung dikatakan ahlul iman illa ma'at talafudi kecuali dibuktikan dengan bacaan syahadat. Jadi Islam ambil iman iki saling melengkapi. Iya. Yeah. Wanakola lan nukil atau mengambil sopo an-nawa wanukila. Wanakola lan nukil sopo an-nawawi imam nawawi fi syarhil muslim ing dalam sarahi kitab sahihul muslim Imam Nawawi menulis tentang pendapat-pendapat ittifaqo ahli sunnati ing kesepakatane ulama ahli sunnah. Sinten ulama ahli sunnah itu? Ulama ahli sunnah niku mereka yang berpegangan dengan Al-Quran dan hadis dalam memahami utawa mentelaah, mendalami, mengartikan hadis dan Quran itu. Lekne ono sing berhubungan kelawan fikih, maka mereka itu berusaha memahami liwat pendapati ulama utawa ahlil madhab papat, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i dalam memahami hadis. Apa dhewe iku gak iso ta? Ya iso. Ngerti. Cuman jumlahe hadis niku berpuluh ribu. Iya. Kadang-kadang kula kali sampean durung ngerti antara gabungane hadis ini ambek hadis iki gabungane ambek iki, mari ngono hadis iki kumpulane ambek Quran niku. Terus tekone tahun piro? Di si Andi. Lah niku dereng semerap. Daripada repot-repot luwe apik ndelok wong iki. Kula kali sampean tinggal milih sing di sing mantep. Duduk milih kula kali sampean sing di sing enak, sing di sing ringan. Tak oleh. Contone. Milih sing ringan iki ya. Wong rondo iku. Nggih ya. Lek rabi masih gatik wali gak apa-apa, ana sing oleno. Lho iya. Iya. Mari ngono sampean ngrabekno Imam Abi Hanifah. Ngore apa oleh tok? Lah syarate. Gak dimelokno, kon termasuk orang-orang yang talfek. Talfek itu mencampur aduk antara satu ibadah golek sing ringan-ringan. Orang yang mencabul golek ringan-ringan ngeten iki nuruti nafsu bagian ana ngene neraka. Nggih ya, mergane aja sembrono. Tutuk ndi? Niki ulama ahli sunnah. Lekne ana hadis dan Al-Qur'an kok iki mang mengenai masalah tauhid. Mereka berusaha memahami dengan madhab Imam Abul Hasan Al-As'ari, Imam Abu Maturidi. Apakah kita gak bisa? Iso pak. Kulo biyen nate sik mondok wonten niki tiang niki jurusan Usuluddin. Usuluddin niku jurusan ilmu tauhid. Mantun ngoten kepingin neliti kebenaran aliran Mu'tazilah. Akhirnya diteliti. Wong Mu'tazilah niku lho, cara memahami ne kabeh ibadahe sembarange berdasarkan Quran dan hadis. Akhirnya ya napa? Dhewe ngomong ngene, "Pak, sembayang iku gak wajib, Pak." Loh, kok iso kon? Iki ana hadise, ana Qurane. Menurut Mu'tazilah. Lelek kula kali sampean nerani ngono iku, akhire dadi wong mutazilan roko malian. Nggih. Yeah. Mergane gak gampang-gampang kula kali sampean langsung memahami Al-Qur'an dan hadis. Lelek ana masalah ibadah. Memahami Al-Qur'an dan al-hadis itu mengenai ibadah, ana bab ihsan, tasawuf, toto kromoni noto ati nanggene Gusti Allah, dia itu mencoba golek wong sing ahli makrifat menuju hakikat liwat jalane Imam Ghazali. Torekot-torekot iku kata niki baru dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Lo kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah dan ahli hadis wal fuqaha'i dan ulama-ulama ahli fikih wal mutakallimin dan orang-orang ahli tauhid. Imam Nawawi menjelaskan ala anna man amana biqalbihi, sak temene wong sing duwe keimanan, kemantepan ana gene atine, ana gene pikirane. Mantep apa? Dek iku mantep sing gawe urip iki cuman Gusti Allah. Wong Islam ngono ajarane bener. Lekne bapake mati dislameti. Ngoten. Mantep wis. Cuman de'e niku wau mantepe ati walam yantik bilisanihi. De'e gak gelem maca syahadat. Kelakuane persis wong Islam, cuma gak sembayang. Iya, wayahe ana wong poso, ya melok poso. Tapi lek wayahe mangan lek gak kuat sore mangan. Iya. Mantep percaya lek Islam niku bener. Cuman de'e niku wau gak gelem maca la ilaha illallah. Gak gelem maca asyhadu alla ilaha illallah. Ma'a kudratihi, padahal de'e iku iso maca ngene iku mang. Dituntun wis mari aku. Terus mari ngono ngomong de'e. Aku lek maca asyhadu alla ilaha illallah ya pendino apal. Ngomong tapi gak sithik. Pikir, pikiri, kosong, hati ini gak melok. Apakah orang yang demikian sudah dikatakan Islam? Menurut keterangane Imam Syafi'i, kana mukholladan finnari, wong singgonoi kumang, sahadat gadi sertai mantepi ati, maringunu kelakuane wis Islam, tapi sahadate sik ngambang iku lek ne mati besok dicelup non roko sak lawas-lawase. Intaha wis entek dawune Imam Syafi'i masalah koralisasi atau gabungan hubungan antara Islam dan iman. Wa'lam ngertiyo siro, perlu dimengerti annahu sak temene kelakuan yustarotu disyaratkan, disyaratkan fil islami kulli kafirin, dalam utawa ing dalem ngesano islami setiap orang yang kafir. Lek kapan ono wong kafir iku kate melbu Islam, sarate sae at-talaffudu kudu moco bisahadataini kelawan moco sahadat loro, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lafal asyhadu la ityanu lafdi asyhadu, bukan sekedar membaca lafal asyhadu tapi saatine ngomong mantep ngoten niku wau. Niki menurut setunggal ulama. Dadi lek nek kapan ana wong kafir kate mlebu Islam, lek maca syahadat kudu saatine. Rone apa? Ya wonge dhewe kula kali sampean gak iso. Lah lek wong niku wau wis maca syahadat umpama wong itu wae. Mari ngono maca syahadat. Tapi gak saat ini, cuman apa? Cekne diperlakukan api ana gini kampung. Ngoten to ya? Kan wonten ah. Biasae wong kene iki Islam kabeh. Awak lek gak melok toleransi engko disia-sia. Kan ngoten ah. Dadi tak melok muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi terpaksa toleransi. Mari ngono, yo melok kumpulan yasinan, yo melok sembahyang kadang-kadang. Apa rek gak sembahyang rek? aku mang bangun omah mbok api-api mbok napa ya, padahal dek niku mang untuk menutupi kemalasannya dan agar dia itu diperlakukan baik. Kok mati wong niku wau? Kula kali sampean wajib nyembayangi delok dohire tok, boten wajib ngrayai jeroa nih nggih ya. Sallu ala man qala man qala la ilaha illallah. Ini kaidah umum. Kaidah umum itu salatilah orang-orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah, meskipun dia itu membacanya cuman untuk menutupi utawa gawe toleransi tok. Wasallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sopo ae sing ngimami asal wong Islam meloko. Niki dalam keadaan terpaksa kula kali sampean lek ning ngrebut jamaah. Umpama mari sembayar, kanuk semari sembayang kok be kono. Iki ana wong ngene wis sembayang wis ambe sapa ae kene dadi imam meloko daripada sembayang ijen. Nggih. Yeah. Niku. Lek dalam waktu ikhtiar golek milio imam niku sing pas, sing ahli, sing wirai, sing ngene macam-macam. Nggih. Yeah. Lho lek kula kali sampean wis diplot dadi imam umpama. Diplot sampean wis dadi imam wis ana nggih langgar ngene. Kula kali sampean lek wis diangkat dadi imam ambek masyarakat, kelakuane kudu ditata. Saken sing milih. Lah, wong-wong wis husnudzon sampean kudu nglakoni. Padha wis jenenge Mahmud ngeten iki. Mud raimu kuwi wis dikon mulang. Kelakuanmu njok pancet ae lho. Ngoten iku jarene saweke dhewe. Lek pancet ae saken sing ngrungokno. Lah ngoten nah. Sing ngrungokno wis bener husnudzon. Sing kene gayae diseneni pangeran. Nggih ya. Golek kon lek dipatambeng ae urip kulek wis dikeki soro kapok kon lho ngoten. Nggih ya. Dadi lek kula kali sampean wis di husnudoni wong, maka kula kali sampean kudu sing ngatinga didonga dinungo. Nggih ya. Fal azharu mongko utawi kaul yang lebih jelas, pendapat yang lebih jelas. Iku al iktifa'u ngalap cukup bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menurut pendapat yang umum, lek kapan ana wong kafir utawa wong murtad iku ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mantep atine, pikirane pas, itu sudah dianggap masuk Islam meskipun tanpa mengatakan ashadu. Niki pendapat sing jelas. Lek sing ati-ati ya apa? Lek sing ati-ati maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Lek kula kali sampean ngrungokno wong iki mang, wong iki tau maca la ilaha illallah lho. Lek tak takok-takokno jane mantep wong iki cuman durung dikeki hidayah. Wong iku aras-arasen sembah. Ya, lho lek kula kali sampean dadi tokoh masyarakat kok ana wong ngono, gak tau maca asyhadu lek sembayang ngono ya sembayang ngono. Sing ati ya. Si. Lek sampean nyembayangi ku mang pas sing disembayangi mang dudu wong Islam, krana kelakuane wis Islam, sampean gak kedusan. Daripada kula kali sampean ana wong wis maca la ilaha illallah mari ngono mati, kula kali sampean gak nyembayangi malah nuduh sing gak enggak lah. Ya yeah, ketulusan nggih. Nggih ya. Yeah. Nahnu nahkumu bidzawahir, kita ini memperlakukan orang-orang itu melihat gelagate ngeten iki. Perkara atine pikirane serana nang kene Gusti Allah. Wahua utawi pendapat sing mengatakan lek nekapan ana wong maca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sama dengan sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah, iku muktadha kalamir raudhah, kesimpulan dari pendapati Imam Nawawi. Kenek napa sih kok sering-sering kula kali sampean iki pendapati Imam Nawawi, mari ngono Imam Rafi'i, Imam Syafi'i ngeten. Lekne Imam Syafi'i itu adalah mujtahid yang mutlak. Mujtahid mutlak itu dia itu bisa menentukan cara memahami satu hadis menurut ilmunya sendiri. Lala Imam Nawawi niki bebas. Cuman dalam memahami satu hadis dan satu ayat, carane niki nurut carane Imam Syafi'i. Lek cara wong masak ngono bumbune niru Imam Syafi'i. Cuman kadang-kadang bumbune padha, entuk rasane penampilane gak padha. Krono Imam Nawawi niki bumbune padha ambek Imam Syafi'i, maka yang berkembang pada saat ini Imam Nawawi itu berkembang. Uripe gesange niku jauh dari Imam Syafi'i. Yang lebih dekat dengan kita yaitu Imam Nawawi. Ngaten lho. Jadi problematika kehidupan niki banyak ditransfer utawa dirubah, diperbaiki, disempurnakan kali Imam Nawawi. Terus Imam Nawawi wonten malih Imam Suyuti. Lho Imam Suyuti wonten malih terus. Dadi kaya kula kali panjenengan sak pinter-pintere profesor gek gak ana pucuke Imam Suyuti. Mergane wong lek sing ati-ati, sing ati-ati niku atuk melok kono daripada gawe dewi. Lah lek ana wong ngecam ngene ya apa? Kon melok Imam Syafi'i. Iki biasa wong ngomong ngoten iki. Niki mengucilkan kula kali sampean. Memojokkan orang-orang ahli sunnah. Imam Syafi'i dhewe lho ngomong, aku gak gelem dibeloki sapa-sapa. Omongan ngene iki apa? Niku adalah omongan tawadhu'e andap asore Imam Syafi'i yang digambarkan ilmune Imam Syafi'i iki minangka srengenge. Jadi orang-orang yang hidup setelah Imam Syafi'i, semuanya ulama itu mengambil dari ilmu-ilmu Imam Syafi'i. Loh orang yang sebesar Imam Syafi'i, yang sudah digambarkan kali ulama-ulama itu bagaikan matahari. Karena apa? Dia merasakan nikmatnya utawa indahnya ilmu de Imam Syafi'i. Iki sik gelem tawadhu. Artinya kon niku lekne melo aku melo onang gene ha atis kata tu. Iku sik tawadhu sik koyok ngoten. Bukan Imam Syafi'i iku jaluk supaya nang gene dhewe melo kabeh mboten. Dia itu mendoakan lebih baik kon melo kono ae, melo kono, melo kono. Iku tawadhu. Lek sampean kepingin ro orang-orang yang tawadhu yang pada saat ini yang lebih dekat koyo Kiai Hamid. Kula eling. Lek wonten tiyang matur teng gene Kiai Hamid niku jaman rumiyin ya, tanglet masalah fikih. Sampai tanglet tenggini Kiai Ghofur. Padahal Kiai Ghofur niku tasik nem. Tiang ini ku ahli mutola'ah. Tadi wong-wong sing takon nang Kiai Hamid niki beruduk nang Kiai Ghofur. Kiai Ghofur menene nang Kiai Hamid. Ya ini kikula wau ngeten. Nopo leres ngeten. Iya wis. Ngeten dok. Kadang-kadang gak ngini ta. Ngeten. Apa hikmah Kiai Hamid nunjuk wong ngono iku mangga sembarangan wong. Krana sing ditunjuk Kiai Ghofur niku pancene tiyang ati-ati, lek ditakoni gak syukur jeplak tapi berdasarkan mutolaah. Akhire waktu Rama Yai Sedo sudah timbul satu ulama menjadi rujukan dalam hal fikih. Ngene iku Kiai Ghofur. Kiai Ghofur. Niki tawadhu'e Kiai Hamid. Lha kula kali sampean niru ngoten-ngoten wing mergahe sing kata Fatihah teng tiyang ngoten-ngoten niku, cek ni ibadah kula kali sampean diwarnai ikhlas nang ngene Gusti Allah. Niki tentang Imam Nawawi. Lakinil ladzi tamadahu ba'dul mutaakhirin. Tetapi yang menjadi pegangan alladzi iqtamadahu kang gawe dasar gondelan hu ing alladzi sapa ba'dul mutaakhirin, lek menurut ulama-ulama yang akhir setelah Imam Nawawi kados Imam Suyuti dan lain sebagainya, iku istirotuhu lebih baik lek kapan ngislamno wong iku maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Pendapat ulama yang mutaakhirin ngeten niki wa huwa utawi pendapat ngene iki iku muktadha kalamil ubabi, kesimpulane fatwae Kiai Ubab santrine Imam Syafi'i. Ya. Terus para hadirin sekalian kados, kita niki menyikapi tentang fenomena atau ibadah-ibadah di bulan Nisfu Sya'ban. Bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang Nisfu Sya'ban ini? Kan biasanya kadang-kadang gak ono hadise. Nisfu Sya'ban maca Yasin niku gak ono hadise. Kan ngoten nah. Niki banyak sing mendhisik. Karena wong dhewe gak seneng. Iya. Padahal Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sing ahli hadis niku nulis wonten ngene kitab niku, setunggal hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini meneliti tentang kehidupan Rasulullah sehingga beliau niku tanglet. Ya Rasulullah, lima araka tasumu min sahrin minas suhur. Kanjeng Nabi, ma tasumu fi Sya'ban. Kanjeng Nabi, kula tingal-tingali sampean niki nggih poso tiap bulan niku. Tapi kula lek ndelok sampean niki, lek bulan Sya'ban niku kok mempeng posone mboten kados liyane. Napa sih sampean kok ngoten? Oh, aku sebabe iku mangus. Aku iku mang sebab ngono iku mang ta. Lek bulan Sya'ban iki kelaku aku tak ati-ati ngene iki mang ta. Ngene. Iya. Krana bulan Sya'ban iki adalah bulan sing menungso iku banyak menyepelekan. Disepelekna ya apa? Krana kecepit bulan Rejab ambek bulan Ramadan. Lek bulan Rejab wong-wong akeh maca istighfar. Ake moco mising moco Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maring nulik Ramadan ake wong sing moco Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa wa anna. Lek bulan Sya'ban, lha iki ake wong lali. Lah di samping iku, kelalian ini aku ingatkan krono di bulan Sya'ban ini dipaporkan tentang amalia-amalia utawa perbuatan-perbuatan kula bentahun. Gini ku malam nisfu Sya'ban. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Ya. Lolek wis ana hadis ngeten niki, mari ngono ana siji hadis iki dasar lek nek ana ngene bahwasannya di bulan Sya'ban itu ada laporan tahunan. Cuman Gusti Kanjeng Nabi tidak menjelaskan kapan. Tahu tenang. Terus ada hadis lain. Hadis lain ini kadang-kadang dinilai dhaif. Karena apa? Sing riwayatno kurang cerdas, kurang terkenal. Cuman kelakuane api. Kadang-kadang hadis lain ini yang menjelaskan tentang laporan tahunan ini dianggap maudhu. Karena apa? Orangnya bukan ahli hadis. Dinilai bahasanya, bahasa kurang tinggi sastranya. lekne menurut Imam Nawawi sing ati-ati penjelasan ngene iki gabungno. Lho lek ngono sampean nek ibadah gawe hadis dhaif ah. Itu do ngono Imam Nawawi ngene cak. Lek masalahe nambahi ibadah gawe hadis dhaif iku gak apa-apa. Asal hadis iku mang duduk maudhu. Maudhu iku apa? Gawen-gawene menungso cekne ditiru. Kula lak nanti ya cerita sampean ya umpama ana kula kepingin sugi mari ngono ngarang hadis sapa-sapa sing kepingin uripe enak hajate ketekan lek kapan ngrungokno ngaji ustate sangonono 1000 lah iku hadis mau nduk Pak ya iku hadis mau nduk aja ditiru ngoten niku ya. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang wonten nih malam Nisfu Sya'ban niku kados wonten gini kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ini ya banyak-banyak tentang hadis-hadis mau untuk cerita-cerita. Itu memang bukan untuk dasar ibadah. Kitab Durratun Nasihin itu untuk membentuk agar orang itu mempunyai pribadi yang akhlakul karimah, mari ngono semangat ibadah. Wong sing dapet-dapet iki cekne ana rime. Ngaten lho. Ngrime ku ya sembarang wis sing penting iso mandek, ngaten lho. Kados hadis niki ya. Atani Jibril Lailatan min Sya'ban. Pada malam Nisfu Sya'ban niku Kanjeng Nabi ditekani ambek malaikat Jibril. Biasane malaikat Jibril iku lek teko nggawa tanda-tanda. Lah kok iki gak nggawa tanda-tanda, gak SMS, gak miss call para-para teko. Lho, sampean kok teko? Pun Kanjeng Nabi pun kagen ngomong. Ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwaabus sama wa abwaabur rahmah. Saat niki Kanjeng Nabi langit niki lho dibuka ambek Gusti Allah. Langit sing endek sampai ngeresane Gusti Allah ini dibuka belak. Kulo kangen agi-agi tanggene sampean. Kangen ngandani sampean, sampean kandani umat sampean sing boten semerap. Gusti Allah buka langit niku krana bagi-bagi rahmat. Ayo apa lek rahmat doake kene jenenge rahmat. Ngeten lho, Pak. Sampean niku umpama dikei duit utawa nyambut gawe golek duit. Gawe apa sih duit niku? Intine jekne apa? Intine urip iki jekne seneng lah ngoten lagi ya. Nggih ya. Intine jekne seneng to. Umpama wong lha apa sih kon mangan sik jekne wareg ngoten to. Ya apa? Lek kon niku mangga usah mangan moro wareg dhewe. Ya gak iso. Lek Gusti Allah ya iso ae. Lah ngoten nah. Nggih ya. Contohnya umpama contohnya ngeten tok. Umpama nggih ya. Kaji ati iki mari mang luwe ngoten tok ya. Luwe ngoten mulai mang. Ngaji gak mlebu-mlebu. Mari ngono ana cerita sing pas nang ngene awake. Seneng mari ngono. Lali mangane, warek rek lega aku mang ngaji mang. Apa? Bahas aku sing ono pikir aku dibahas. Lega wis baru gak arep mangan, sampe seterusi karena lega. Ya. Niku Gusti Allah ngoten. Lah niki ngoten jare Gusti Allah, pokoke Gusti Allah sak niki buka lawange langit, ya apa carane kon iki urip seneng? Jare niku malaikat Jibril, krana Gusti Allah bagi-bagi duit ngeten niki mang, sampean golek wadah. Golek wadah. Lek kira-kira sampean golek wadah apa? Lho lek rahmate Gusti Allah niku diwadahi gak ambek kresek, Pak. Fakum wasalli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Ayo sampean sembayang. Sembayang apa niku saban? Gak ono lek sembayang niku saban niku. Sembayang salat sunnah mutlak, sembayang hajat umpama. Lek sholli sunnatan dini niku saban mboten enten. Sembayang hajat. Hajatmu apa? Dawuhne Ustaz Ibad Rumiyen waktu ngaji ya, hajat tobat ono. Hajat apa? Hajat cek niki macam-macam. Utawa sampean sembahyang tasbih. Lek sembahyang tasbih niki malam Nisfu Sya'ban niku persis ambek sing di lakoni kali Kiai Hamid. Menurut cerita santri yang dekat dengan Kiai Hamid. Tulah lagi sering ngurung-ngurung ngoten-ngoten niku aku. Iya. Iya. Lha ngono iku mang tandane nampani roh rahmat. Mari ngono njaluk donga nang Gusti Allah. Liwat apa? Kon maca selawat, maca Yasin dan lain sebagainya. Takon maneh Kanjeng Nabi, Malaikat Jibril. Napa sih sakniki kok dianu? Lho Kanjeng Nabi, dinten niki Gusti Allah niku mbuka lawange langit boten siji. 300 lebih dibuka kabeh. Dadi sampean liwat endi ae kelakuan api apa ae iku iso nyampe nang ngene Gusti Allah. Dadi gak kudu iki tok sak karep sampean. Kelakuan api apa ae iku disampurna nang ngene Gusti Allah dibales ambek rahmate Gusti Allah. Lho niki lho sing garai. Dibuka 300 lebih ini artinya ibadah apa saja yang sesuai dengan ajaran Rasul tidak bertentangan dengan dasar-dasar itu akan diterima dan dibayar kontan ambek Gusti Allah. Mergane kadang-kadang wong biyen ojo turuna oleh obuk pitu lek zaman rumin waktune Kaji Mas'ud Fadil niku dadi takmir masjid iku luwih cilik dikumpulno takmir dijak nang omahe maca manakib. Mari ngono dijak nglencer nang gene pesarean nang sangen Segara Pura muter sobo kaitmu muli dalam rapa golek rahmate Gusti Allah. Lek wong biyen golek bok pitu dudu golek rondo pitu ngawur ae. Ya yeah. Bayaghfirullahu ta'ala li jami iman lo yusriku billah, maka Allah akan mengampuni sopoy sing adep-adep nang Gusti Allah kelawan kelakuan baik. Mari ngono diterima ambek Gusti Allah. Terutama para hadirin ojo sampai malam nisfu Sya'ban niku gelakno utawa mangkelno atine wong tuwa, terutama sing urip. Lek gak sing urip kirimo donga nang gene wong tuamu sing ana gene kubur kuburan. Mari mari maca Yasin. Ya Allah, Yasin kula niku wau sampean rami Gusti. Bapak sing wonten mriku sampean kula kiyaken kabeh punan. Barokahe kula niki wau bakti nang gene wong tuwa sampean-sampean nang gene anak. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala malam nisfu Sya'ban ini dapat meriahkan dengan berbagai ibadah sehingga kula kali sampean termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima. Allahumma habbib ilaina al-iman wazayyinhu fi qulubina waj'alna minar rasidin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tauba taghsil kulla khauba awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا تسابي منا بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إدادة صحبي walhamdulillahi fil bad'i wat-tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.